durennya cabai-cabai ini untuk tadi termasuk ke yang mereka pun dangu pak 3 tahun oh 3 tahun ini sarang mohon kali bapak ini kuantu lah oke okay. 3 tahunan bapak Anto pulau jarum kaki niki grian niki sadiman niki kita nggak RT ini Cikerang termasuk ke gula lurae somadi Cikerang Teng riki kali tetake kali ibune nggih. Teng mriku ditilar muntung putune anak kalah. Wah, terus kamale teng riki nggih. Nggih, tumetung go sang urip. Wis dilai wong mboten duwe lah. Teng pundi mawon sing penting kadek niki ganggu. Mboten apa-apa. Malah nembe langsung bingi saking Cikerang obat sempro sedih pinten hektar teng riki nyawa ya pak kalih mun jereng rampung kali hektar niki nggih iki ya bukan mboten tentu ngambretak alhamdulillah termasuk e lah disarna ini lanang wadon ini malah padha mati teng tung ya niku lho napa kopine napa anu tanaman nggih kula nanjangi wingi telah 30 kilo malih kula panjang niki dipanjen apa pripun panjen manjane diparingi napa paringi puraden mboten boten oh kedai paring puraden kedai kudune di niki mawon lah regen oh regen kudune kaya niki regen nggih kedai satere yang diwuwur niku di napa paring tapi kan labarang kesusu pak nggih termasuk kula nggih makin gampil disemprot ini cuma nembe nyemprot katanya jang ke jam itu ngereng kendel nah kena campur bastak campur pospit nah kan mau ngamanin tumpah sementen-menten beras-beras nah dapuran yang linting ini ku dikodak tengah dapet tiga kali nah oh ini mboten diparingi ini ku ya kan kedai ku dunia dikoleh kering iya dikoleh kering biasanya duh berantakan bertentunya tentunya kenapa nembe pengawasan nggih nggih dan nembe paksito iya gila sing penting nang pundi mawon cuma dian mikir tapi dhewe mau pak vaksin sandi ngono pak iya nggih dipinga ya tak dipinga nggih termasuk ming beda RT, kula RT 1 kok minggu RT pinten. Nek putrane bawur niku kakang niku nggih sa RT. Bali kula. Termasuk e mula kula pengajeng diperintah bapak kaya bapak minta. Nggih. Napa? Kon nariki urunan suran aduh nyurung kober bak nyak nyemprot dingin ora rampung sedina kaya ngene. Nah termasuk e kon nariki suran mungkin aja nggih selametan teng niku meeting. Kang Pundi. Mereka di nonton kados bedenge kene mangkene iki kan wis to. Pokoke iya to hari mana ketuane kan jan bapak kula kan panjang mriki. Inggih wong kula tok-tok jare dicek nang sekretaris tapi kan belum tetep. Jadi sekretarisnya butuh nih milih sing nom dari melakukan ini jauh-jauh belum butuh. Ya caranya apa mau? Kering nanti. Maaf pak ya. Saya enggak tahu bahasa Jawa ini. Oh enggak tahu ya silakan sudah belum bisa. Indonesia sakit nggak pak ya? Sakit nampi asalkan Inggris sih. Alhamdulillah nih. Saya mau nyampaikan satu hal penting pak. Iya. Kami datang ke sini dengan suatu misi mengajak orang-orang yang dulu Islam yang sudah masuk Kristen gitu. Pak. Kami ajak kembali untuk masuk Islam. Sebab kalau kita menggunakan akal sehat, Pak. Orang beribadah kepada Yesus itu enggak masuk akal, Pak. Sebab kita sama-sama manusia. Yesus manusia, kita manusia. Iya, betul. Apa masuk akal kita beribadah kepada manusia? Ya. Padahal kita diciptakan, Yesus juga diciptakan. Iya, betul. Dan sebelum Yesus dilahirkan, kan banyak manusia, Pak. Iya, betul. Yesus lahirkan pada tahun 1 Masehi, Pak. Berapa apa? Iya, 1 Masehi. Sebelum Masehi, itu ada ribuan tahun. Manusia tidak mengenal Yesus. termasuk Nabi Adam alaihi salam. Pernah dengar Pak ya? Pernah. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Semua mereka tidak menyembah Yesus Pak. Iya, betul. Semua menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Nah ternyata Yesus sendiri juga mengajak manusia menyembah Allah Pak. Bukan menyembah beliau, tidak. Cuman pendeta-pendeta ini Pak, mereka yang rubah ajaran Yesus yang sebenarnya mereka rubah. Itu kurang lebih 300 tahun setelah Yesus diangkat ke langit, baru kemudian ada ajaran ini Pak. Ajaran Kristen menyembah Yesus. Padahal sebelumnya Yesus mengajak mereka menyembah Allah. Dulunya Pak. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyampaikan, "Wahai kaumku, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah saja dan jangan kalian menyembah selain Allah." Nah, Yesus ini termasuk rasul yang diutus. Berarti sama. Dia mengajak umatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pendeta-pendeta ini yang merubah, Pak. Berarti Alkitabnya ya dirubah. Kitabnya dirubah, Pak. Oleh karena itu, kitab Injil itu berbeda-beda, Pak. Bapak kalau baca terbitan, misalkan terbitan Jakarta, berbeda sama terbitan Surabaya. Berbeda lagi sama terbitan Manado. Apalagi sama terbitan luar negeri. Berbeda-beda. Karena apa? Karena itu sudah tidak murni. Sudah tidak murni dari wahyu Allah. Kalau Al-Quran, Pak, semenjak Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu huruf pun tidak ada yang berubah sampai hari ini. Luar biasa, Pak. Karena apa? Karena Allah jaga. Adapun Injil, Allah tidak jaga. Sehingga manusia ini merubah-rubah. Tadinya Yesus mengajak mereka menyembah Allah, lalu dirubah oleh mereka, mengajak menyembah kepada Yesus. Dan bedanya kalau Yesus Allah ya Pak ya? Karena mungkin seperti itu. Kalau Islam kan Allah. Allah. Ini Kristen kan Allah. Iya. Ya memang sih betul. Saya dulunya memang ya Islam. Anak saya juga di Islam semua, di Pengandaran pun. Cucu-cucu saya sudah di pondok semua. Alhamdulillah. Yang di sini cucu yang kedua tamatan SMP di Al Irsyad ya. Ini sekarang sudah Islam ya, pun pinter lah termasuknya. Tapi kulo kan niki genan pun terlanjur termasuknya nggih. Kados ibarat bapak itu berita begitu, cerita begitu ya sudah saya terima. Terima kasih atas perhatiannya sama Bapak. Iya, iya. Tapi ya nanti saya mau pikir-pikir dulu lah sebentar ya. Merenungkan hati karena ya orang itu kan suami istri gitu loh. Jangan baru ditanya gitu langsung kan gitu gak bisa. Ya tinggal di musyawarah. Iya di musyawarah sama saudara-saudara saya. Istrinya dan mana Pak? Sedang kerja di saudara. Istrinya sudah masuk Kristen juga? Sudah. Ya, termasuk dari tahun 2005 2005 sampai 2011 6 tahun yang Kristen ya. Jadi kita harapkan cobalah Bapak berpikir dengan akal sehat dulu, Bapak pertimbangkan dulu nasihati istri, sebab ini merupakan jalan keselamatan satu-satunya Pak. Ya bukannya saya ini membantah atau menolak itu orang kan ya itulah sama saja manusia yang penting itu adalah sesama manusia yang guyub dan rukun termasuk saya ya juga mau berpikir dulu. Iya betul Pak. Saya kalau disaring nanti ya termasuk keikut ya alhamdulillah kalau tidak ya gimana sih ya Bang. Ya kita berusaha. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Iya, mudah-mudahan. Tapi kan termasuk sekarang ya masih nanti berunding dulu, berpikir dulu sebentar lah. Padahal begitu kan kalau niat saya ikut kan tidak lama gitu, kalau pikiran saya sudah berubah gitu. Saya sih bukannya bapak kesini, saya pikirannya bingung. Apakah bapak-bapak ini mau menangkap saya? Enggak, takut. Saya mau diapa-apakan ya? Enggak, pastinya kan silaturahim gitulah. Justru kami kesini Pak, karena kami cinta sama bapak. Jangan sampai bapak mati masuk neraka. Amin. Kami datang mau menyelamatkan bapak. Karena Allah ciptakan manusia itu untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Kalau dia sudah beribadah kepada selain Allah, dia sudah melanggar ketentuan penciptaan dia. Luar biasa Pak, rezeki yang Allah berikan Rizki kepada bapak. Begini ya. Ini sih seandainya ya Pak ya. Iya. Tapi seandainya saya tidak ada pikiran, peribahasanya saya sudah mikir, tidak ada niat, itu enggak apa-apa Pak. Apa termasuk jadi kendala itu berapa bapak itu. Kalau kayak saya kan belum ikut sama Islam peribahasanya lah. Saya kan lah berpikir-pikir dulu. Seandainya saya belum ikut, tapi kan enggak jadi masalah sama bapak-bapak itu enggak bapak. Ya termasuk nantilah yang lembut mikirnya, jangan kesusu. Iya, insya Allah Pak, diberi kesempatan. Jangan buru-buru Pak. Iya. Berpikir dengan matang-matang. Iya berpikir, tapi terang Pak, saya kan ya walaupun di Kristen itu kadang-kadang saya anaknya juga 4 Jumatan semua, sholat semua, yakin Pak, deket musola, deket masjid. Cucu saya kalau sore sudah ke masjid yang kelas 4, kelas 5 sudah pegang mic. Ya mudah-mudahan Pak. Ya mudah-mudahan nanti saya ya kalau berpikir lebih lembut gitu. Iya mudah-mudahan. Jangan sih saya itu istilahnya membangkang atau membantah peraturan bapak, enggak jauh pikirin gitu, enggak. Saya malah terima kasih bapak pada main kesini gitu loh. Ya walaupun lah ya gubuk-gubuk di sini kan gini adanya. Biasanya kalau ada istri ya naur-naur air gimana, tapi kan duh. Seharian duh belum berhenti saya. Sudah 16 tank ini. Dari jam 7. Kemutan niku lah pada tenang trung ya niku pada mati ngeropo ya arang-arang. Jadi termasuk ya saya juga tadi ini tamu dari mana? Wah, bapak-bapak ustaz yang biasa romon. Ini saudara saya juga sudah, ini Rakia sudah. Alhamdulillah. Ya, terus saudara saya itu Jarum, adek, adik, ya istilahnya bapaknya Jarum, adiknya ibu saya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sama-sama anak di atas Islam, saudara-saudara ya, Islam, saya, lebih erat, lebih bahagia. Saya kan di sini nggak sebegitu cepat ya, selama mungkin di sinilah ya mengelola tanah karena gini kan mau mengudah jadinya pasti lama di sini. Bukannya hanya sekedar pulang, paling-paling di rumah 3 hari 4 hari kurang beras ambil ke sini. Ya kurang. Ya tinggal direnungkan. Iya. Bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya, bahkan yang memberi fasilitas kepada kita kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya ibadah ya maring Allah. Karena Islam inilah yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Baik. Dan Islam inilah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 1 anak saya di Pangandaran. Sebelah utara stasiun Bodol. Di situ dekat masjid yang besar juga. Ya, alhamdulillah Masya Allah Pak. Anak-anak yang mondok. Butuh ya mondok. Iya butuh, tapi kan istri. Soalnya punya anak 3 istri semua. Yang 1 sudah tamat SMA. Malah di pondok apa ya? Enggak betah di pondok Banja apa enggak? Pondok apa? Termasuknya ketua pondoknya itu ketat sekali, jadi enggak betah mau pindah lagi gitu. Ya izin ke saya di situ kan, jadi mbah aku rebetan orang Pondok Banjar ketat banget, metu be, keluar gak boleh. Soalnya istri ya, itu sih pasti kalau istri keluar ya gak boleh, ya jaga jinaga lah, ya. Termasuk be, jagalah diri sendiri, jangan sampai ya kadang-kadang ada saja wanita keluar malam kan gak baik gitu. Ya termasuknya istilahnya ya semualah cucu saya. Ini maaf Pak ya, saya mau berikan sedekah. Bukan saya mau ngajak membujuk Bapak masuk Islam, tidak cuma ajaran Islam. Itu mengajarkan kita memberikan sedekah Pak. Bisa diterima Pak ya? Ya mohon maaf Pak. Kalau saya sih mau menerima, ya. Tapi kan ya itu jawaban saya gitu. Iya, nggak apa-apa soal jawabannya Pak. Silakan Pak. Ya kalau Bapak sudah ridho, tapi kan ya. Saya ya, sebetulnya sih nggak usah repot-repot gitu. Nggak apa-apa. Ini ajaran Islam. Ajaran Pak. Islam itu seperti itu. Untuk memberikan sedekah, sedekah kepada saudara. Berbagi-bagi. Ya, saya terima, tapi kan ya saya nunggu jawaban nanti. Iya, saya kami tunggu jawaban Pak. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dan kami harapkan insya Allah Bapak masuk Islam betul-betul karena kesadaran. Dari hati nurani. Iya, dari hati nurani. Tapi ini sih ya termasuk saya numpang tanya sedikit. Iya, ya, tidak ada kesalahannya, minta maaf. Iya, sama-sama. Jadi itu sih seandainya, seandainya saya enggak, itu sudah saya katakan bolak-balik. Iya. Tapi kan kalau saya enggak, peribahasanya enggak ikut, enggak ada persoalan apa-apa dari bapak-bapak semua itu. Maksud saya kan nanti seandainya saya gak mau jadi penantang pertentangan sama saya, kan kasihan. Enggak Pak, kita mengajak Bapak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh lemah lembut, kita tidak memaksa Bapak. Ya, tapi kan ya mudah-mudahan kalau kalau kepikir kedua orang mempelai sama istri saya, iya. Pasti ada niat ya. Ya alhamdulillah. Santrinya insya Allah. Iya. Tapi kan seandainya kalau saya di sini kan termasuk orang-orang sini sudah ikut semua ya Pak ya. Iya. Seandainya saya tidak ya jangan diapa-apakan gitu. Enggak. Kita bukan preman Pak. Nah, Islam kita itu bukan yang, orang-orang Islam, jahat. Islam enggak mengajarkan seperti iya. Itu Pak. Yang saya takutin kan itu. Enggak. Islam itu rahmat Pak, kasih sayang. Amin. Yang diajarkan. Amin. Ini buktinya kita diajarkan bersedekah Pak. Iya. Saya sih memang betul tahu dari dulu-dulu. Hmm. Itu Bapak minta sudah tiga, Kristennya tiga. Jadi yang GKJ ikut, yang Advent ikut, terus Pentakosta GGB juga ikut. Tapi sekarang ikut ajaran Islam ya. Terus pastinya harusnya gitulah gitu. Jadi, ibu lagi di mana sekarang, Pak? Sedang embret Pak, buruh lah istilahnya, buruh. Jauh. Jauh. Jadi yang kita kalau kita setengah lima lewati. Kelewatan. Depan warung itu lho. Depan warung yang sebelah sini. Musola itu. Yang kiri jalan itu. Musola yang mana? Ya, musola yang ini. Oh, warung itu. Bapak warung Pangandaran itu. Kayaknya itu depan musola tapi yang kiri jalan. Oh iya, mohon maaf Pak. Saya minta permisi mau bertemu dengan ibu bisa ya? Oh bisa, tapi kan di rumah Pak Demin di kerjanya. Mungkin setelah kerja mungkin. Iya. Ya. Saya minta izin juga sama Pak Demin. Iya, iya. Jadi termasuk sedang kerja di Pak Demin. Soalnya kemarin saya kan punya utang lah, yang nggak banyak, hanya 35.000. Tapi kan berhubung nggak punya uang, jadi mari kerja saja ke saya gitu. Nanti kan seharian lunas. Gitu. Ah ini udah bisa dibayarin Pak. Insya Allah. Bisa mengurangkan beban. Biasanya setengah lima lah. Setengah lima. Jadi itu di sebelah sana warung. 1, 2, 3 itu adik saya ya di sana. Baiklah Pak, kita permisi dulu. Ya, kita mohon keputusan yang baik ya, dari ya, Bapak. Ya. Ya. Insya Allah nanti kita akan datang lagi. Atau Bapak kami undang datang ke pondok kami Pak ya? Iya. Banjarsari. Banjarsari. Iya. Banjarsari Pak. Nanti kita jemput di Majin Klat. Berarti teman-teman sudah tahu semua. Sudah. Bahkan tahu Pak Suminta sudah. Sudah pada ziarah. Nanti kita jemput di Majin Klat pelabuhan. Insyaallah. Ya. Mari Pak ya. Ya, mari ya. Silakan selamat jalan. Ya, selamat jalan. Assalamualaikum.